Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini ada yang bertanya, mohon nasihatnya. Kenapa hati ini condong kepada kemaksiatan terus? Padahal kajian-kajian sering diikuti, tapi masih saja ingin berbuat maksiat. Ya. Adanya kecondongan kepada kemaksiatan itu karena adanya keterkaitan dengan kemaksiatan. Kalau segala bentuk keterkaitan tersebut diputus, maka insyaallah taala kecondongan itu akan hilang. Keterkaitan seorang terhadap maksiat ada yang berkaitan dengan hatinya. Hatinya condong kepada maksiat tersebut, terkait dengannya, mencintainya, memikirkannya, dan kadang ada dari perkara zahir yang menghubungkannya. Jadi ini dua hal harus dia periksa. Kalau dia ketemukan pada dirinya ada kecintaan, kesukaan, atau sudah terbiasa dengan maksiat, maka dia harus putus seluruh hal itu dari hatinya. Dan ini tugas yang paling pertama yang dia lakukan untuk membenahi hatinya. Untuk hal ini, obat yang paling bagus, dia menghadirkan penghambaan itu tadi yang saya katakan. So, kalau dia adalah seorang hamba, dia harus malu kepada Rabbnya, berpikir hal yang seperti itu. Sedangkan Allah mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan. Iya. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati, apa yang zahir dan apa yang batin. Kalau dia memiliki keterkaitan-keterkaitan dari sisi fasilitas, maka dia putus segala keterkaitan tersebut supaya dia terhindar. Iya. Jadi itu mungkin dua hal yang hendaknya diperhatikan. Apakah sikap orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah muda termasuk was-was dari syaitan, atau sikap hati-hati yang dianjurkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Ya ma'asyara syabab, "Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Kemampuan, kata para ulama, dua macam. Kemampuan dari sisi fisik, sebagai seorang yang layak untuk menikah, dan kemampuan dari sisi materi untuk melangsungkan pernikahannya. Iya. Itu dua hal yang disyaratkan. Dan tentunya alasan bahwa misalnya disebutkan alasannya hanya saja menikah muda saja, dan ini bukan alasan yang tepat kalau misalnya hanya sekedar larangan nikah muda. Ya, bahkan Nabi mengarahkan pembicaranya kepada anak muda, ya ma'asyara syabab, wahai sekalian anak muda. Tidak disinggung orang-orang tua. Ya, bukan artinya orang tua tidak masuk di dalam hal ini, tapi hukum kebanyakan yang paling perlu kepada hukum ini adalah anak-anak muda. Karena itu dikhususkan mereka di dalam penyebutan. Jadi siapa yang punya kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya setelah pernikahan. Apalagi kalau dia melakukan hal tersebut di atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya di atas ketakwaan, dan membuka untuk dirinya lahan-lahan ibadah di belakang pernikahan. hati saya susah ikhlasnya. Bagaimana kiat agar bisa tetap ikhlas? Ya, saya sudah terangkannya sebagian dari pembahasan ikhlas. Dan memang di keikhlasan ini ada fikih yang perlu diperhatikan dan dipahami. Ya, dan ini perlu waktu untuk membahasnya. Ya, semoga dimudahkan di masa mendatang insyaallah. Hanya saja sesuatu itu, ya, apabila seseorang telah berniat untuk melakukannya, berhasrat untuk mendapatkannya, seorang ingin ikhlas, dia ingin untuk ikhlas, itu sudah niat yang baik. Sisa dia berdoa kepada Allah dan menjalani sebab-sebab. Dan perlu melatih diri memang. Perlu melatih diri untuk ikhlas. Iya. Dan para ulama ketiga mereka menuntut ilmu, tidak mesti di awalnya itu mereka ikhlas. Ya, sebagian as-salaf ada yang berkata, kami menuntut ilmu, wa malana kabiru niyah. Dan kami tidak punya banyak niat yang ikhlas. Ternyata ilmunya tidak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Maka kami pun mengikhlaskan niat. Jadi dari keindahan ilmu itu membimbing seorang untuk selalu mengikhlaskan niatnya. Dan itu kiat yang paling utama untuk keikhlasan, dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Iya. Bagaimana biar istiqamah sampai mati? Ya, semua orang mengharapkan untuk istiqamah sampai mati. Ya, istiqamah itu ada jalan-jalannya, ada kiat-kiatnya. Ada jalan-jalan dan ada kiat-kiatnya. Materi yang kita bahas pada hari ini, kalau diambil fikih kebalikannya, kan saya sebutkan sebab-sebab penyimpangan. Ambil saja kebalikan dari yang saya sebut, atau makna dari kandungan yang saya sebut, maka itu adalah sebab untuk istiqamah. So, kalau dia istiqamah artinya terjaga dari apa? Penyimpangan. Ya. Dan ada hal-hal yang lain di dalam makna istiqamah yang menyebabkan seorang diteguhkan di atas agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di waktu lain. Dan saya ada ceramah-ceramah berkaitan dengan masalah istiqamah ini. Sekiranya mungkin bisa dilihat kepada ikhwan yang memilikinya. Bagaimana hukum arisan yang sebenarnya? Haram atau halal? Ya, tergantung bentuknya bagaimana. Bentuknya. Kalau penanya membawakan bagaimana bentuk arisannya, mungkin saya bisa bantu untuk menjawabnya. Bagaimana hukum sholat memakai celana pantalun ketat dan membentuk aurat? Kalau dia ketat dan membentuk aurat, ini tidak diperbolehkan. Sebab salah satu syarat syahnya sholat adalah menutupi aurat. Syatrul aurah. Kalau itu membentuk auratnya, ya, maka tidak diperbolehkan. Itu bisa membatalkan sholatnya. Dan batasan membentuk yang membatalkan itu diukur kalau membentuk kemaluannya. Iya. Adapun yang lainnya, kalau dia ketat, dia masuk ke dalam hukum makruh. Apakah doa atau zikir yang diamalkan bila ingin buang hajat di tempat terbuka? Ya, sama dengan yang dibaca di tempat tertutup. Sama saja yang dibaca tempat tertutup. Karena bacaan tersebut adalah untuk melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-khushush muhtadharah." Sungguhnya WC-WC ini dihadiri. Ya. Dan juga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Satru ma baina bani Adam, ma baina al-jin wa urati bani Adam." Ayakula bismillah. Pemisah atau tirai antara anak Adam dan tirai antara jin dan aurat anak Adam adalah dengan membaca bismillah. Dan ini boleh dibaca di mana saja. Hanya saja kalau di WC etikanya dibaca sebelum masuk. Ya, kalau di tempat terbuka etikanya dia baca sebelum menyingkap auratnya. Ya. apakah dan atau manakah batasan jenggot? Apakah rambut yang tumbuh di bawah dagu atau leher termasuk jenggot? Jenggot itu kalau di kamus bahasa Arab adalah rambut yang tumbuh di pipi dan di dagu, dan disebut jenggot. Ya. Dan apa yang berada di sekitarnya, kalau dia bersambung, itu ikut kepadanya. Ikut kepadanya. Nah, dan batasannya, kalau sampai ke dagu, itu di tulang yang menonjol. Kalau seorang, memegang pipinya di bagian atas, mendekati alisnya, rambutnya, itu ada tulang di situ. Nah, itu batasannya. Apa hukum orang mengambil uang hijamah, menjadikan hijamah sebagai mata pencarian? Silam pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling kuat di dalam hal ini, atau pendapat yang lebih dekat, bahwa hijamah hukumnya adalah makruh. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa kasbul hijamah khabith, upah hijamah itu jelek. Tapi beliau sendiri memberi upah kepada orang yang menghijamah, menunjukkan bahwa ya, mana jelek di situ bukan bermana pengharaman, tetapi bermana apa? Bermana karaha, makruh. Mohon dijelaskan konsekuensi Allah Akbar bila dibaca, disebut, atau diucapkan. Allah Akbar itu artinya Allah yang maha besar. Iya. Allahu lafdul jalalah. Artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, kecintaan dan pembesaran terhadapnya. Nah. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala dari asma'ul husna yang paling luas cakupannya. Paling luas cakupannya. Dan seorang kalau ingin lebih mendalam memahami makna ini, dia harus mempelajari makna Allah. Dan ini pembahasan asma'ul husna. Pembahasan asma'ul husna. Akbar artinya maha besar. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dirinya ya, dengan sifat kebesaran. Ya. Allahu Akbar, dinamakan dirinya Al-Akbar, dinamakan dirinya Al-Kabir. Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala cakupannya luas sekali. Ya. Allah maha besar dalam rububiyahnya, penciptaannya, pengadaannya, pengaturannya, penghidupan dan pematian. Maha besar di dalam mengatur rezeki. Allah maha besar dalam uluhiyahnya, yang berhak diibadahi. Allah maha besar dalam segala nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Dan Allah maha besar pada ketentuan dan takdirnya. Ya. Ini dari cakupan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mengucapkannya di dalam sholat, dihadirkan makna-makna ini agar supaya memberikan kehusyukan pada dirinya, dan makna ubudiyah, makna penghambaan yang indah. Dalam belajar atau murojaah, buku apa yang harus apakah harus menguasai dulu kemudian sebelum pindah ke buku lainnya? Ini tergantung orangnya dan tergantung buku apa yang dia baca. Iya. Dua hal menentukan. Kalau yang dia baca adalah buku yang sifatnya pondasi dasar, dia jangan pindah sebelum menguasainya. Kalau sifatnya pondasi dasar. Kalau buku yang dia baca adalah buku hanya sekedar meluaskan wawasan, tidak harus dia kuasai kemudian dia pindah. Sebab tidak ada alim ulama yang membaca seluruh buku yang ditulis oleh ulama lainnya. Ya. Mereka hanya punya pokok-pokok ilmu dan punya pengetahuan tentang isi buku-buku. Sehingga kalau dia ada permasalahan apapun, dia tahu kemana mengambilnya, kemana membahasnya. Ya. Jadi pokok ilmu dia kuasai semuanya. Jadi kalau dia sifatnya pokok, ilmu pokok, jangan dia pindah sampai dia kuasai. Baik. Dan seorang di dalam hal ini berbeda-beda. Ya, ada yang sekali dia baca, dia bisa paham, tahu. Dan ada yang perlu diulang kali dia membacanya. Dan ada yang dia senang untuk menghafalkan isinya. Kalau dia dasar-dasar, bagus sekali dihafal. Bagus untuk dihafal. Dan pada setiap bidang ilmu itu, ya, pada setiap bidang ilmu, ada hal-hal yang bagus untuk dihafalkan. Nah, apakah termasuk menginginkan ketinggian dalam agama jika sewaktu-waktu pemuka agama di kampung melakukan kekeliruan? Lalu ada menasihati lewat tulisan akan keliruannya dengan merujuk pada tulisan asatidz dan fatwa ulama. Saya sudah terangkan tadi ya bahwa uraian-uraian tentang masalah ketinggian dan seterusnya itu tidak bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bertentangan. Ya. Nah, seorang boleh saja menasihati, apalagi kalau dia nasihat, dia menasihati dengan lewat tulisan, ya, dengan cara yang bagus dia nasihat ini menunjukkan ketulusan dan hal yang baik maksud nasihat. Apa yang harus saya lakukan agar terlepas dari fitnah harta? Saya sudah membaca buku, majalah, mendengar dor dan lain yang berkaitan dengan fitnah harta. Saya juga berusaha melaksanakan ilmu yang saya dapatkan. Saya berteman dan bertempat tinggal dengan orang yang baik. Tapi saya masih menyimpan dan mencari harta dengan cara yang tidak halal. Ya, terutama ketika terkena musibah, istri atau anak sakit. Nah. Iya. Baik. Ini tentunya fitnah ya pada harta. Dalam apa yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya, dan kalimat sudah membaca buku, majalah dan seterusnya, ini perlu dia ulangi kembali, ya, supaya ilmu itu lebih melekat pada dirinya. Dan dasar yang paling sedikit yang diketahui oleh orang yang belajar, dia tahu dunia itu hina. Itu dasar yang paling sedikit. Ya, hanya saja untuk saudara kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan untuknya dan untuk kita semua. Yang penting di sini untuk dia perbaiki pada dirinya adalah dia perbaiki ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab orang yang tawakalnya kuat kepada Allah, dia tidak akan menoleh ke dalam hal yang haram. Dia tidak menoleh ke dalam hal yang haram. Dia perkuat ketergantungannya kepada Allah dan dia banyak-banyak membaca bagaimana akibat yang terbaik untuk orang-orang yang meninggalkan sebuah pekerjaan karena Allah. Ya, seperti Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik dengannya. Dan diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana hukum beramal dengan niatan agar mendapat rezeki dari Allah? Seperti orang yang bersedekah dengan niatan agar Allah membalas sedekahnya pula. Iya. Boleh saja seorang mengharapkan pahala dari Allah, itu hal yang bagus. Iya. Dan dalam keadaan yang seperti ini bukan hal yang dicela. Cuma kalau dia ingin lebih sempurna, ya, dia di dalam beramal,

mentahdir, mentabdi, menhajar, itu ada kaidah-kaidahnya. Ya. Ini yang banyak ditelantarkan oleh sejumlah orang yang apa namanya mengenal sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan petunjuknya kepada seluruh dari mereka. Ya wallahu taala alam. Bagaimana sikap kita terhadap seorang ustaz yang melecehkan dan menghina ulama? Nah, ini yang bertanya sudah tahu jawabannya. Ya. Kalau ada orang yang melecehkan dan menghina ulama, itu bukan orang yang baik. Ya. Itu bukan orang yang baik. Orang yang seperti ini dikhawatirkan kepadanya kemunafikan. Dikhawatirkan. Karena kaum munafikin itu mereka mencela Rasulullah dan para sahabat. Mereka berkata, sahabat Nabi itu, "Ma ra'ayna qurra'ana hada." Kami tidak melihat juru baca kami, maksudnya ulama sahabat. Ya, orang yang perutnya itu lebih sering untuk makan dan paling penakut kalau ketemu musuh. Ya. Ini diantara sebab turunnya ayat di surah At-Taubah. Qul abillahi wa rasuluhu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengelak-ngelak, jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah kalian berislam, setelah beriman. Iya, maka dikhawatirkan atasnya kemunafikan. Dan ini kalimat sering diulangi oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena memang ada dari fenomena sebagian manusia yang mengarah kepada hal tersebut. Iya. Bagaimana menyikapi fitnah yang ada pada kalangan ahli sunnah, salafiyin, mengenai khiyatura dan radio roja? Ya, tidak ada fitnah di kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah itu sepakat tentang masalah khiyatura. Adalah hizbiyah. Ya. Tentang masalah radio roja, semua orang tahu bahwa pada mereka ada dari orang-orang yang masih bermuamalah dari khiyatura. Juga masih ada berpemahaman sururiyah. Itu adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan tidak ada dari kawan-kawan kita yang bermuamalah dengan radio roja. Hanya saja kadang di dalam sebagian pembahasan ada yang ditanya, orang umum yang bertanya misalnya, bagaimana hukum mendengar radio roja? Orang awam yang kalau dia misalnya dikatakan dengar saja, itu lebih bagus daripada dia mendengar radio orang-orang sufi. Ya. Ataupun dia mendengar orang-orang yang lebih rusak lagi akidahnya. Ya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tentunya diizinkan. Ini dikenal di kalangan para ulama dengan pembahasan taklilus syarr, memperkecil kejelekan. Dan ini kaidah umum dalam syariat kita. Sebab syariat kita seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan ini banyak diulangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa syariat kita itu datang li tahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Syariat itu fungsinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya atau menghilangkan kemaksadatan kalau tidak dikurangi. Kalau tidak dikurangi. Iya. Jadi secara umum bahwa di dalam hal ini tidak ada masalah di kalangan ikhwan. Orang yang menggambarkan ada permasalahan ini yang keliru pemahamannya. Ini yang keliru pemahamannya. Iya. Dia menggambarkan bahwa di kalangan ahli sunnah ada masalah dalam hal ini. Ini yang kadang ada kerusakan dari sisi apa namanya pemahaman agamanya atau kedalaman pemahaman agamanya. Afwan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Laisa al-akilu man ya'lamu al-khayra min asy-syarr. Innamal akilu man ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini. Syekhul Islam bukan orang yang berakal. Orang yang mempunyai ilmu membedakan antara yang baik dan yang jelek. Iya. Tapi orang yang berakal, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang mengetahui yang baik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Itu baru ilmu namanya, orang yang berakal. Kalau dia hanya pandai, ini hisbi, ini tidak hisbi. Ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini baru di derajat mumayyiz namanya, belum balik. Ya. Belum balik. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam, dia belum akil. Tapi yang akil, dia bisa memilih yang terbaik dari dua yang baik. Dan memilih dan mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua hal yang jelek, dia pilih yang paling sedikit kejelekannya. Nah, disitulah fikih sebenarnya. Kalau hanya mengenal ini yang baik, ini halal, ini haram, semua orang paham yang seperti itu. Mudah, para penuntut ilmu dianjurkan untuk mendalaminya. Di tahapan berikutnya, di sini tahapan para ulama. Dan mereka bertingkat-tingkat dan tampak keunggulan dan keutamaan mereka di tahapan berikutnya. Tatkala dihadapkan pada dua hal. Nah, di sini baru kelihatan fikihnya. Iya. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan untuk masuk dalam perkara yang bermanfaat. Iya. Kemudian apabila dia ingin berbicara memberi nasihat, berilah nasihat hal yang menyatukan, bukan hal yang memecahkan. Hal yang menyatukan dan hal yang memecahkan. Bentuk nasihat yang membuat orang itu rujuk kalau ada kesalahan. Bukan hal yang membuat orang lari. Iya. Apa hukum jangkrik? Halal atau haram? Ini ada hadis ya tentang apa namanya tersebut. Ya, jangkrik apa bedanya dengan belalang? Hah? Hah? Kasus spesies kan? Sama. Beda. Jangkrik apa anunya? Sama aja kalau belalang. Iya. Hah? Baik. Asalnya anggaplah dia bukan belalang. Kalau hadisnya al-jarad ya. Kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ghazawna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la naqulu illa al-jarad." Kami melakukan peperangan, 7 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak makan kecuali belalang. Ya. Kalau penjengkrit ini beda dengan belalang, dia mirip dengannya. Ya. Dan asalnya ya. Asalnya dalam hewan yang seperti ini yang tidak punya darah mengalir, ya, bangkainya adalah halal. Bangkainya adalah halal dan bukan najis. Nah. Sutra Bugis, sarung halal atau haram dipakai pria? Ini sutra Bugis itu istilah sutra ya, tapi sebenarnya bukan sutra. Ya, kalau namanya dan saya ketahui. Ya. Dia bukan sutra. Yang seperti itu enggak apa-apa dipakai laki-laki. Namanya saja sutra, tapi hakikatnya bukan sutra. Jelas ya? Tapi kalau betul dia ada sutranya, itu yang tidak diperbolehkan. Apa hukum tunangan? Ya. Tunangan. Dari sisi kebolehan boleh saja hal tersebut ada. Ya, sepanjang perkara tersebut berasal dari kedua orang tua dan tertutup segala pintu fitnah. Iya. Ya, kalau misalnya dia sudah ada perempuan yang nanti dia akan dinikahkan dengannya, itu tidak ada masalah. Hanya saja keduanya tidak boleh ada hubungan. Iya. Yang menjadi masalah sekarang ini dari bentuk tunangan. Ya, kalau sudah tunangan sudah. Ya. Ya, sudah mirip dengan menikah. Ya, dan ini yang keliru ya. Sebelum saya berangkat ke Jogja, saya meninggalkan barang-barang saya di rumah orang tua saya. Salah satunya televisi. Sekarang televisi tersebut sudah digunakan. Apakah saya menanggung dosa dari hal tersebut? Iya, kalau dia membiarkannya, dia menanggung dosa. Ya. Kewajibannya adalah diambil hal tersebut. Ya, kemudian dia isti'anah kepada Allah, dia pecahkan saja, sebab itu sumber kejelekan. Di mana saja markas Syiah di Indonesia? Di Jogja terutama. Saya enggak tahu ya, saya belum bikin sensus untuk hal ini. Ya. Cuman seorang yang paling penting, dia mengerti pemikiran Syiah itu apa. Ya. Walaupun Syiah itu tidak di markasnya, kalau pemikirannya dia tahu ini orang Syiah. Ya. Kalau dia tahu markasnya, setelah itu Syiah bikin markas baru, ya sudah dia enggak tahu dah. Ya. Karena itu yang paling penting bukan mengenal markasnya, tapi mengenal apa? Mengenal pemikirannya. Ya. Apakah bersungguh-sungguh dan bersemangat menjalani tugas pekerjaan termasuk perbuatan mencari dunia yang tercela? Saya tadi sebutkan dua hal ya yang sifatnya tercela. Dia punya semangat terhadap harta dan dia punya ketamakan di dalam mencarinya. Ada dua hal. Tapi kalau seorang bekerja dia sungguh-sungguh, ya namanya bekerja memang seperti itu tabiatnya, harus sungguh-sungguh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu minal 'abdi idza 'amila 'amalan ayyutqinahu." Sungguhnya Allah cinta dari seorang hamba kalau dia berbuat sebuah pekerjaan, dia itqan pekerjaan itu, dia lakukan secara sempurna, secara lengkap. Allah suka padanya, Allah cinta padanya. Iya. Dan ini bentuk dari apa? Dari kesempurnaan beramal. Dan di sisi lain, orang yang bekerja itu kalau dia terikat kerja, terikat kontrak kerja, itu lain lagi permasalahannya ya. So, di situ terikat kontrak kerja ada pembahasan amanah namanya. Pembahasan amanah. Dan seorang muslim tidak keluar dari amanah kerja yang diberikan dan dia sendiri telah menyetujuinya dan mengambil upah di belakangnya. Iya. Bagaimana dengan doa Nabi Ibrahim, "Waj'alna lil muttaqina imama"? Ya, kalau yang dia maksud ayat ini di Al-Quran, "Waj'alna lil muttaqina imama", ini di surah Al-Furqan ya. Yaitu doanya umum. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan imam, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Itu permohonan Nabi Ibrahim. Tapi kalau ayat yang disebut ini di surah Al-Furqan, yaitu kandungannya umum. Doa setiap mukmin, orang-orang hamba-hamba Ar-Rahman. Iya. Jadikanlah kami terhadap kaum mukminin sebagai imam. Imam artinya sebagai panutan, contoh kebaikan. Ya, sebab seseorang itu baik menjadi contoh kebaikan. Iya. Mafatih lil khair, maghaliq lis syarr. Kunci-kunci yang membuka kebaikan menutup pintu kejelekan. Menutup pintu kejelekan. Nah, dalam hal jual beli, bolehkah kalau jual barang dengan dua harga? Barang dijual dengan kredit, dan cash, berbeda harganya. Kalau seperti yang disebutkan oleh penanya di sini, tidak ada masalah. Ya, itu disebut dengan nama bay' at-taqsit. Bay' at-taqsit. Ya. Jadi dia memberikan pilihan dua harga. Kalau cash, misalnya motor ini kalau cash 13 juta. Kalau dicicil selama 1 tahun, semua nilainya menjadi 15 juta. Kalau 2 tahun menjadi 17 juta misalnya. Ini boleh saja. Dan ini bukan menjual dengan dua harga namanya. Tapi ini menjual memberi tiga pilihan harga. Kalau terjadi akad, akadnya pada tiga-tiganya satu-satunya saja. Hah? Ada orang yang akad, dikasih pilihan 13, 15, 17. Sudah kita akad, semuanya 13, 15, 17. Ya. Itu enggak ada dalam jual beli. Ya. Jelas ya? Kalau dia akad, dia hanya satu saja. Apakah 13 atau 15 atau 17? Kalau satu saja, berarti ini dengan satu harga, bukan dengan dua harga. Jadi bedakan antara menjual dengan pilihan, memberikan dua pilihan harga, dan dengan dua harga. Kalau dua harga itu contohnya bi'ul inah. Ya. Dua harga namanya. Dua bentuk transaksi. Ini juga kalimat dua harga ini penerjemahannya yang apa dalam bahasa Indonesia menerjemahkan hadis itu kurang detail sebagian orang. Ya. Sebabnya karena memang keliru dalam memahami hadis. Jadi mana larangan Rasulullah bi'ataini fi bi'a untuk melakukan dua transaksi dalam satu jual beli? Itu seperti contoh bi'ul inah. Saya beli barang dari si A. Ya. Secara kredit. Tidak kontan. Motor misalnya. Harganya 13 juta. Saya sudah DP 3 juta. Dan saya cicil 1 juta per bulan selama 10 bulan. Barangnya saya ambil. Si A tahu bahwa saya tidak perlu motor. Ya, si A tahu bahwa motor yang saya sudah beli ini nanti yang akan saya ansur kepada si A. Si A tahu bahwa saya akan jual lagi kepada orang lain supaya saya dapat modal. Ya kan? Maka si A datang ke saya. Sudah, daripada kamu jual sama orang lain, saya saja yang beli. Harganya 12 juta, dia cash. Setelah itu saya masih mencicil kepada siapa? Si A. Ini yang disebut bi'ul inah, menjual dengan apa? Dua transaksi dalam satu apa? Jual beli. Dan ini yang diharamkan. Ya, ini yang diharamkan. Baik. Jadi sekali lagi, ya, pembahasan jual beli itu penting ya. Jangan terkecoh dengan nama-nama penamaan. Sekarang banyak orang kasih penamaan. Oh ini gade. Hakikatnya bukan gade itu seperti itu. Riba hakikatnya kadang. Ya. Kadang ini disebut mudharabah. Tapi hakikatnya bukan mudharabah. Ya. Demikian. Seorang gadis ingin menikah, ayahnya telah meninggal, yang ada kakaknya. Dan ayah tiri paman. Ayah tiri paman. Ayah tirinya begitu. Dari ayah yang telah meninggal. Saya enggak paham ya apa maksudnya. Ya, kalau ada kakaknya sudah kakaknya saja. Nah. Saya enggak paham yang kedua ini siapa sehingga inti pertanyaannya bisa dijawab. Apakah kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari murattal para qari yang masih menjadi artis, masih nyanyi nasyid misalnya? Ya, kalau dia lakukan hal tersebut, hal yang bagus. Ya. Tapi sepanjang qari itu membaca Al-Quran bukan membaca nasyid, ya, dan bentuk bacaannya benar, hal yang bagus, tidak ada larangan untuk mendengarkannya. Tidak larangan untuk mendengarkannya. Nah. Seperti misalnya Mishari. Ya, Mishari itu qari. Dia dari ilmu qiraah. Dia punya ijazah untuk qiraatul ashar. Iya. Tapi ya, belakangan ini lebih banyak dia melantunkan, banyak dia melantunkan nasyid. Iya. Banyak melantunkan nasyid. Kalau ini mungkin yang dimaksud oleh penanya ya. Ya, kalau bentuk bacanya adalah hal yang bagus, wajar, mau mendengar tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia ingin misalnya jaga dirinya dan keluarganya, dia enggak suka dengan orang yang seperti ini, dia ada qori yang lebih afdal, lebih bagus. Ya memang lebih banyak yang lebih bagus dari misyari. Ya. Nah, cuman orang-orang yang kadang mendengar Al-Quran, dia lebih suka dengan orang yang enak suaranya, bukan lebih tenang kepada qori yang memang ahli qiraah. Sebab Al-Quran itu subhanallah kalau didengarkan dengan baik, walaupun suara orang tersebut tidak begitu bagus, tapi kalau dia membaca Al-Quran berhentinya tepat, kemudian bermulanya tepat, ahkamnya bagus, maka itu hal yang luar biasa. Ya, seakan-akan dia membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, nikmat hati itu. Nah, tapi kalau dia hanya sekedar apa namanya keindahan baca saja, ya itu walaupun memberi pengaruh dan kesejukan pada hati, tapi beda dengan yang pertama tadi. Kesejukannya lebih banyak karena dia memahami bacaan yang dibaca. Nah, banyak yang lebih bagus dari Misyari. Ada Hudaifi, ya. Nah, Al-Husari juga bagus. Bagaimana hukum trading? Kegiatan jual beli uang atau pasar uang yang dilakukan melalui internet. Ini global ya pertanyaannya. Bos, ini bentuknya bagaimana? Kalau ada bentuknya, bisa kita apa namanya? Lihat nanti. Apa yang dapat menimbulkan kekuatan untuk dapat bertobat dari maksiat? Ya. Yang bisa membuatnya punya kekuatan bertobat dari maksiat adalah rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan dia pupuk dalam dirinya, dia tumbuhkan. Ya. Kemudian setelah itu, dia mempelajari bagaimana jeleknya dan pengaruh serta dampak negatif dosa itu terhadap diri. Nah, ini kekuatan tersendiri kalau dia mempelajarinya. Ya. Apakah boleh menunda nikah karena ingin memperbaiki dulu, memperbaiki diri dahulu, mengingat banyak orang baik dapat yang baik dan sebaliknya? Oke, kalau dia menunda nikah ada udur yang bagus, dia ingin belajar dulu, mungkin khawatir setelah nikah sibuk tidak bisa belajar lagi, ya, ya boleh saja ya, sepanjang orang tersebut bukan di golongan orang yang darurat menikah. Ya. Karena ada orang-orang yang dia wajib menikah, tidak boleh tidak menikah. Dia punya kemampuan, kalau tidak menikah jatuh dalam maksiat. Ini wajib untuk menikah. Tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau dia di posisi apa namanya bisa menikah, tetapi ada maslahat lebih besar yang ingin dia kejar, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Ya. Apa hukumnya mencaci dan menertawakan sesama orang Islam yang berbeda pemikiran, baca orang partai, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, misalnya di jejaring sosial? Ya saya sudah terangkan ya, bahwa seorang itu ketika dia memberi nasihat, yang dia maksudkan adalah nasihat tentang orang tersebut. Ya, apa saja yang dia lakukan yang tidak mengandung makna nasihat, itu bukan hal yang baik dia lakukan. Harusnya dia tinggalkan. Nah, ini juga jejaring sosial. Ya, apa urusannya masuk di jejaring sosial? Ya. Itu hanya nama saya jejaring sosial. Tapi dia di situ belum tentu berbuat sosial. Ya. Bahkan kebanyakannya orang yang masuk di jejaring sosial itu harus digolongkan kepada orang-orang yang kita berikan sosialisme untuknya supaya dikasihani. Ya. Diajari, dididik supaya lepas dari kemaksiatan. Nah, ini banyak terjadi. Nah, karena itu yang paling baik, di antara yang paling baik di masa ini orang yang apa namanya banyak cuek saya dalam hal-hal yang tidak penting dia masuk di dalamnya. Ya, nggak usah takut dikatakan kuno, nggak ada masalah. Ya, yang penting dia tidak kuno di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sama ya. Ada yang mengatakan sabar ada batasannya, sedangkan ikhlas tidak ada batasnya. Apakah pernyataan ini benar? Enggak benar ya. Itu enggak hal yang benar. Kalau sabar itu ada batasannya, berarti itu bukan sabar namanya. Ya. Sebab kalau dia enggak sabar lagi, ya, berarti enggak ada lagi kesabaran namanya dihitung sabar. Tidak secara bahasa, tidak pula secara urf. Bolehkah membangun kos-kosan, kontrakan untuk orang-orang yang kuliah? Ya, boleh saja itu dari hal yang asalnya boleh. Sebab ijarah itu akad yang ma'ruf di kalangan umat Islam. Hal yang diperbolehkan tentang ijarah, menyewakan. Hanya saja orang yang menyewakan, ya, dia harus menjaga dirinya, jangan sampai tergolong ke dalam orang yang tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Ya. Itu yang dia jaga untuk dirinya. Bagaimana penguburan jenazah ketika mati di dalam kapal di tengah lautan yang jauh dan lama ke daratan? Ya. Ini yang pertama, seorang muslim itu dihormati. Dia hidup maupun mati. Dan jasadnya dijaga. Karena itu ada syariat menguburkan. Ya. Memperlakukan jasad jadi hal yang tidak baik, itu sama halnya kalau dia perlakukan tidak baik dalam hidupnya. Rasulullah bersabda, kasru idhamil mayyit idhamil mayyit kakasrihi hayya. Mematahkan tulang mayyit itu seperti mematahkannya ketika dia hidup. Karena itu kewajibannya di sini, di jasad dia jaga hingga tiba di daratan, berapa lama pun waktu yang diperlukan. Ya, agar supaya apa? Bisa terkubur dengan baik. Kalau mereka berkata kalau disimpan akan membusuk, ya, boleh mereka lakukan sesuatu, dia rendam di air asin agar supaya terjaga jasadnya, sehingga kalau masuk ke daratan bisa untuk dia apa? Dikuburkan. Ya, bisa untuk dikuburkan. Ini satu titik ya. Dan di titik lain, ini ada permasalahan di pembahasan orang yang meninggal itu. Ya, sebab itu ada pertanggungjawabannya. Apalagi kalau dia berlayar misalnya di atas kapal, itu ada catatan-catatan sipilnya, paspornya, mana orangnya, siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan seterusnya. Itu kaitan lain di dalam masalah ini. Ya wallahu taala alam. Apakah halal bagi seorang penjual menjual barang yang sudah dipesan oleh pembeli pertama? Dalam hal ini pembeli kedua menyatakan kepada penjual, saya akan bayar lebih tinggi. Ini tidak diperbolehkan. Inilah yang bermakna dia membeli di atas tawaran saudaranya. Ini diharamkan dalam agama. Dan kewajiban si penjual, ya, dia qanaah dengan apa yang telah sudah dia putuskan. Dan seorang mukmin, ya, di atas syaratnya. Dan seorang mukmin menjaga, ya, janji yang dia telah ucapkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya, dan menjaga kita semua di atas petunjuk. Dan tentunya banyak kekurangan dalam penyampaian kali ini, saya mohon maaf atas hal tersebut. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.